Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba akan baik dan akan mulia di sisi Allah ketika dia Allah jadikan sebagai hamba yang baik zahirnya dan juga baik batinnya. Itulah hamba-hamba Allah yang mulia. Maka dalam kehidupan hamba ini, dia terus berusaha menempuh sebab dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk menjadi baik zahir dia, demikian pula apa batinnya. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, unwanus sa'adah, kebahagiaan, itulah yang dilihat oleh Allah subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati hambanya, apakah hati-hati hambanya itu baik atau tidak, demikian pula melihat zahir amalannya, amalan zahirnya. Bukan hanya salah satu, hanya dilihat zahirnya baik namun hatinya tidak. Atau seorang mengatakan yang penting hatinya baik namun dia tidak memperhatikan zahir. Kedua perkara ini dilihat oleh Allah subhanahu. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru, tidak melihat kepada suwarikum, wajah-wajah kalian, wa ajsamikum, dan bentuk tubuh kalian. Allah tidak melihat ini dan tidak menjadikan ini sebagai patokan kemuliaan di sisi Allah. Karena yang namanya wajah dan bentuk tubuh sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar ikhtiar kita. Ada yang Allah ciptakan seseorang pendek tubuhnya, tidak bisa dia memaksakan dirinya untuk tinggi. Ada orang yang Allah ciptakan hitam kulitnya, tidak bisa dia paksakan untuk kemudian menjadi putih. Ada yang terlahir dalam keadaan Arabi, orang Arab dengan sifat-sifat yang ma'rufah. Ada orang-orang yang terlahir bukan sebagai orang Arab. Ada yang Allah jadikan jamil, ada yang Allah jadikan wajahnya qabih. Ini semuanya ma'asyiral muslimin tidak dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat itu. Walakin tetapi Allah Subhanahu wa taala walakinallaha tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum, melihat pada hati-hati kalian, batin kita ini, qulub, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengingatkan tentang perkara yang menjadikan hati-hati kita ini menjadi baik. Nah, ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, qulub, hati itu akan menjadi baik ketika dihiasi dengan al-aqaid as-sahihah, akidah yang sahihah, keyakinan yang benar. Itulah amalan hati. Akan menjadi baik hati itu ketika dipenuhi dengan akidah sahihah. Sebaliknya, hati itu akan jelek, akan buruk ketika justru hati itu diisi dengan sesuatu yang berlawanan dengan akidah tersebut. Dan dalam kehidupan kita, ya, terjadi pergolakan, terjadi peperangan antara dua akidah ini, akidah yang sahihah dan akidah yang batilah. Orang-orang yang memiliki akidah yang batilah berusaha untuk menyebarkan kebatilannya. Orang-orang Syiah, Rafidhah memiliki aqaid, akidah-akidah yang rusak, berusaha untuk menyebarkan akidah yang batil tadi. Orang-orang Khawarij demikian pula memiliki aqaid fasidah, akidah-akidah yang fasidah, yang dia berusaha untuk menyebarkannya, memberikan pengaruh kepada manusia. Orang-orang yang mereka memiliki pemikiran sufiyah mathalan, pun demikian memiliki aqaid, memiliki akidah-akidah yang dia berusaha untuk menyebarkan. Dan banyak mereka itu ma'asyiral muslimin, minar rawafid wa al-khawarij wal murji'ah wal jahmiyah was sufiyah. Dan tidak ada yang benar dari aqaid itu semuanya kecuali aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang seharusnya diperjuangkan ma'asyiral muslimin. Kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, memohon kepada Allah, menempuh sebab agar hati kita ini, ya, dipenuhi dengan akidah yang sahihah, keyakinan yang benar, na'am, dan akidah yang benar itu tidak lain adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Akidah ahlus sunnati wal jamaah, itulah akidah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, kita akan membahas ikhwan, kenapa kita harus memilih akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ketahuilah, kita harus berkeyakinan dengan keyakinan akidah ahlus sunnati wal jamaah karena keyakinan ahli sunnati wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah itu berbeda dengan akidah-akidah yang lain. Apa perbedaannya? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, akidah ahli sunnati wal jamaah adalah akidah al-mustamaddah minal kitabi was sunnah. Bikhilafi al-aqaid al-ukhra min al-aqaid al-fasidah. Berbeda dengan akidah-akidah yang lain, akidah-akidah yang rusak tadi yang kita sebutkan sebagiannya. Akidah-akidah itu tidak lain berasal dari ara' ar-rijal, pendapat-pendapat manusia. Wa ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Laisa minal kitabi wala minas sunnah. Tidak dari Al-Qur'an, tidak pula dari apa? As-sunnah. Jadi kita harus mengambil akidah ahli sunnati wal jamaah ini karena akidah ahli sunnah mustamaddah minal kitabi was sunnah. Sumbernya adalah Al-Quran was sunnah. Sementara akidah-akidah yang lain tidak berdasar sama sekali dengan Al-Kitab was sunnah. Innama hiya min ara'i rijal wa min ahwa'ihim wa min aqwalihim. Tidak lain itu adalah ucapan-ucapan manusia, pendapat-pendapat mereka. Naam. Artinya kita harus memilih, suruh milih yang mana. Tentu perbedaannya sangat jauh, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Akidah ahlus sunnati wal jamaah dengan akidah yang lain, perbedaannya seperti perbedaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Al-farq baina akidati ahli sunnah wa al-aqaid ukhra al-fasidah kafarq, seperti perbedaan bainallah wa bain khalqih. Akidah ahlus sunnah wal jamaah dari siapa tadi, ikhwan? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbernya adalah wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari 7 lapis langit, dari atas langit. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan akidah yang wajib diyakini itu min indihi, dari sisinya. Fawqa sab'i samawat, dari atas 7 lapis langit. Adapun akidah-akidah ini ya, munculnya dari mana, ikhwan tadi? Dari kepala-kepalanya manusia. Ara' ar-rijal. Jazakallahu khairan. Dari akal-akal mereka. Artinya dari bumi, dari bawah. Walaysa min indillah subhanahu. Bukan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu beda, ma'asyiral muslimin, apa yang itu datang dari Allah dan apa yang itu dari pendapat-pendapat manusia. Seperti perbedaan antara Allah subhanahu dan makhluknya. Nah, ini pendapatnya Jahm bin Sofwan. Makanya pengikutnya dikatakan Jahmiyah. Baik. Ini pendapatnya Al-Maturidi, maka dikatakan Maturidi ya. Nah, dan seterusnya, ikhwan. Adapun akidah ahlus sunnah wal jamaah, sekali lagi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya, Allah turunkan kepada hamba-hambanya melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kita tidak lupa hadis apa? Jibril alaihi salatu wassalam. Taib, coba kita lihat hadis Jibril. Bismillah. Agama ya, agama yang diantaranya adalah akidah. Itu Allah turunkan. Bainama nahnu inda Rasul alaihi salatu wassalam dzata yaumin. Ketika kita sedang di sisi Nabi alaihi salatu wassalam suatu hari. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Datang orang yang tidak dikenal. Yang tidak lain siapa ya, Pak? Malaikat Jibril. Kisah ma'rufah. Sampai duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa asnada rukbatahu rukbatih, menempelkan lututnya pada lutut Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wada'a kafaila fakhidai, kedua telapak tangannya diletakkan pada ya, paha Nabi alaihi salatu wassalam, atau pada pahanya. kemudian bertanya, ya Rasulullah atau ya Muhammad, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian bertanya juga, akhbirni anil iman. Taib. Bertanya tentang iman. Dan itu adalah perkara akidah, ikhwan. Aqaid. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, takdir. Sodakta, engkau benar. Sampai akhir hadis. Kemudian pergi Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang tahu di situ, ikhwan. Tidak ada yang tahu dari sahabat siapa sejatinya orang yang datang itu. Keluar dikejar tidak ada. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu rawi hadal hadis. Beberapa hari kemudian saya berjumpa dengan Nabi. Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya kemarin? Kata Umar bin Khattab, Allahu wa rasuluhu alam. Kemudian dikatakan oleh malaikat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, huwa Jibril atakum yuallimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril, datang kepada kalian mengajari agama kalian. Jadi agama itu datang dari mana? Hah? Dari Allah subhanahu. Iya. Dari Allah. Bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula buatan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, tetapi malaikat Jibril datang dari sisi Allah Subhanahu, dan dia Allah di atas tujuh lapis langit, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, datang kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in untuk mengajari agama Islam ini, mengajari akidah yang benar. Maka di sini, ikhwan, kenapa kita harus memilih akidah ahli sunnati wal jamaah? Karena akidah ahli sunnati wal jamaah ja'a min indillah. Naam. Taib. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Allah berfirman di akhir ayat surah Al-Baqarah, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Coba perhatikan ayat ini, ikhwan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada pada diri Nabi berupa akidah, berupa iman, itu adalah apa yang datang dari sisi Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau beriman dengan semua apa yang Allah turunkan kepada beliau. Apa yang Allah turunkan, Rabb turunkan kepada beliau, beliau imani semuanya. Aman ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, demikian pula mu'minun. Kaum mu'minin juga sama. Yang mereka imani itu adalah apa yang datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ada orang yang memilih akidah selain akidah Ahlus Sunnah? Ada apa kemudian orang memilih pendapat-pendapat ara ar-rijal wa ara an-nas? Pendapat-pendapat manusia, hawa nafsu mereka. Semestinya kalau orang itu berakal akan memilih apa yang datang dari siapa tadi? Allah Subhanahu. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita meyakini Abu Bakar fil jannah, di sorga. kita meyakini Umar fil jannah. Ini kan diantara akidah. Dari mana kita meyakini itu? Dari nusus. Dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah ahlu sunnah. Coba lihat orang-orang Rafidhah, madza yaqulun, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan Abu Bakar finnar, di neraka, Umar di neraka, Utsman juga di neraka. Bahkan mereka mengatakan sahabat-sahabat Nabi semuanya kecuali sedikit. Illa nazrun yasir, kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Semuanya kafir, semuanya di neraka. Auzubillah. Dari mana mereka itu memiliki keyakinan? Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatuhum, akidah mereka sumbernya adalah dari apa? Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Yang kedua, kenapa kita memilih akidah Ahlus Sunnah? Tadi jelas yang pertama sebabnya, ikhwan. Karena dia sumbernya adalah Al-Quran wa Sunnah, ja'a min indillah, dari sisi Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aqidah yang diyakini oleh salafun as-salih, orang-orang yang terbaik. Jelas diyakini oleh Rasul alaihi salatu wassalam, diyakini oleh ashabuhu, para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Itulah keyakinannya para tabi'in, itulah keyakinannya tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin, semestinya orang kan merasa tenang, merasa senang, dan dia merasa bersyukur ketika apa yang dia yakini adalah apa yang diyakini oleh orang-orang yang besar. Apa yang dia yakini adalah keyakinan orang-orang yang selamat. Apa yang dia yakini adalah keyakinan orang-orang yang Allah ridhoi. Kan semestinya demikian. Jangan malah berkeyakinan dengan keyakinan orang-orang yang na'am. Menyelisihi ini, orang-orang yang baik ini. Dan kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, untuk mengikuti jejak mereka. Jalannya para sahabat, al-khulafa, ar-rasyidun. Dalam agama ini, itu sudah perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu hal yang paten, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan yang lain. Nah, bukan tempatnya untuk memilih. Tidak ada pilihan kecuali ini, hanya ini saja. At-tariq al-wahid, satu jalan saja. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sesudahku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat seluruhnya, karena mereka adalah orang-orang yang Allah telah ridhai. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian berikutnya para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk memilih jalan mereka. Di saat Nabi mengabarkan, di saat Nabi memberitahukan bahwa di akhir zaman, beberapa saat setelah wafatnya beliau, manusia akan berserai-berai. Dalam akidah-akidah yang beragam, dengan akidah-akidah yang demikian banyak. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguh siapa di antara kalian yang hidup, yang berumur panjang, kalian akan melihat ikhtilafan kathirah, perselisihan yang sangat banyak. Nabi tidak berpesan, silakan pilih salah satu dari yang ada itu, bebas kalian memilih jalan-jalan itu. Tidak, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi tidak memberikan pilihan, hanya satu pilihan saja. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka, diancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, man hum, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan humul jama'ah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat juga berjalan di atasnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah semestinya kita mempelajari akidah ahlus sunnah, yang itu adalah akidah yang diyakini oleh salafun as-salih. Walhamdulillah banyak kitab-kitab akidah yang bisa kita baca. Wahia min mirasi ulama'ina wa immatina, peninggalan para ulama kita, di mana mereka menukilkan akidahnya salaf. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau punya kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, buku tentang akidah, keyakinan, i'tiqad ahli sunnah, akidah salaf, akidahnya ashabil hadis, yakni akidahnya Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau juga menyebutkan akidah ahli sunnah dalam kitab beliau Usulus Sunnah. Usulus Sunnah karena Imam Ahmad, beliau hanya menukilkan ikhwan apa yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Dan ketahuilah gurunya Imam Ahmad itu tabi'ut tabi'in. Antara Imam Ahmad dengan Rasul alaihi salatu wasalam hanya ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Malik, afan, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ini di antara contoh riwayatnya Imam Ahmad. Yang paling pendek riwayatnya Imam Ahmad adalah sulasiyat. Sulasiyat, apa itu sulasiyat? Sulasiyat itu antara Imam Ahmad dan Rasul hanya 3 orang. Banyak di dalam musnad Imam Ahmad ya, hadis-hadis yang hanya 3 sanad saja. Naam, hanya 3 sanad. Berarti di atasnya Imam Ahmad adalah tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian siapa? Sahabat. Dan ini adalah 3 generasi terbaik. Yang Nabi katakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat yang pertama, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Dan Imam Ahmad menukilkan akidah mereka, ikhwan. Naam, Usulus Sunnah. Dan banyak kitab-kitab yang lain yang menukilkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kembali kepada pembahasan kita, kenapa kita ya harus mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah? Kenapa kita pilih akidah ahli sunnah wal jamaah? Karena akidah inilah yang diyakini oleh salafuna as-salih. Jadi kita bahagia dan kita tenang, ikhwan. Nah, di sini juga kita ingatkan nikmat Allah yang besar pada kita semuanya, terkhusus thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Di zaman yang seperti ini antum mendapatkan ma'had yang mengajarkan akidah ahlus sunnah. Uskurullah, banyak bersyukur pada Allah. Wallahi ikhwan, nikmat azimah, nikmat yang sangat besar. Dan orang tua pun juga semestinya berbahagia, anak saya belajar di tempat yang diajarkan akidah ahlus sunnah. diajari untuk mencintai sahabat, diajari untuk apa namanya mengenal jalannya Rasul alaihi salatu wasalam, diajari untuk mengenal akidah tentang Allah, nama-namanya, sifatnya, diajari tentang akidah tauhid. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin berikutnya, naam, kenapa kita sudah semestinya memilih akidah ahlu sunnah? Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah akidah yang wadihah, demikian terang, jelas. Tidak ada gumul, tidak ada kesamaran, tidak ada taqid, kerutan. Wadih, jelas. Berbeda dengan akidah-akidah yang lain. Ilmu falsafah, filsafat ahlul kalam. Nah, yang mempelajari itulah yang kemudian banyak di antara mereka, yakni dhahaba aqluhu, hilang akalnya. Ada orang-orang yang gila karena apa? Mempelajari ilmu filsafat. Tidak tambah pintar, tidak tambah faham, semakin hari semakin apa namanya? Jauh, rusak pikirannya. Nah. Baik. Telur dulu apa ayam? Oh, ayam. Lihat ayam. Oh, ayam dari telur. Oh, mestinya telur dulu. Nah, mau tidur. Wah, enggak bisa, duduk lagi. Ayam dulu namanya. Telur ayam, telur ayam. Kalau begitu saya saja ayamnya. Nah, sudah ya, enggak sehat sudah seperti ini. Ya. Hanya sekedar contoh. Hai, gini dibahas ya. Kecuali ada nas, ya. Nah, ini orang-orang yang tidak kembali pada nusus seperti ini. Manusia itu dari mana ya asalnya? Akhirnya membuat teori. Teori. Nah, manusia itu dulu sebenarnya adalah hewan primata. Ya, suatu yang kecil. Kemudian jutaan tahun, ribuan tahun. Bukan hanya sehari dua hari. Ribuan tahun, jutaan tahun. Dia tadinya kecil. Kecil, kemudian bertahan hidup. Sampailah menjadi manusia kera. Nah, manusia kera. Ya subhanallah, waktu yang panjang hanya untuk memikirkan itu. Tidakkah kita sebagai seorang hamba tunduk dan patuh dengan apa yang datang dalam Al-Quranul Karim, jelas menyebutkan bahwasanya manusia yang pertama kali Allah ciptakan adalah man? Adam alaihi salatu wassalam. Selesai sudah, titik. Ya. Nah, memikirkan sesuatu yang kita tidak berada di zamannya, ya subhanallah. Ya, rusak ikhwan. Makanya ketahuilah, kenapa kita berpegang dengan akidah ahlu sunnah? Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah akidah yang wadiha, yang jelas, gamblang, tidak ada kerutan di dalamnya, sehingga menjadikan hati itu menjadi tenang, akal kita menjadi bersih. Naam. Nabi mengatakan taraktukum alal mahajjah lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang terang, di atas hujjah, jalan baydha, putih, jernih, jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti apa? Siangnya la yazighu anha illa halik. Kemudian yang keempat, akidah ahlus sunnah adalah akidah yang sesuai dengan fitrah. Nah, karena sesuai dengan fitrah, maka menjadikan hati ini menjadi apa? Mudah untuk menerima. Juga akidah ahlus sunnah adalah akidah yang diterima oleh al-uqul as-salimah, akal yang apa? Yang sehat. Dengan itu ma'asyiral muslimin, akan menjadi baik hati-hati kita insyaallah ta'ala. Dan kemudian kita juga berusaha untuk memperbaiki zahir kita, amalan kita, dengan mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan itu akan menjadi baiklah zahir-zahir kita semuanya, dan juga batin kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu berikan kepada kita kebaikan, taufik, namun untuk selalu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.